Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina was sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Barakallahu fikum. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, haddathana Muhammad ibnu Salam, telah memberitakan kepada kami Muhammad bin Salam. Apa nisbahnya? Farhan. Al-Bikandi. Wa mahaluhu? Fiqatu. Qala haddathana Abdah. Abdah di sini adalah Abdah ibnu Sulaiman Al-Kilabi. Abu Muhammad Al-Kufi. Abdah ibn Sulaiman Al-Kilabi Abu Muhammad Al-Kufi. Yuqal ismuhu Abdurrahman. Ada yang mengatakan namanya adalah Abdurrahman. Abdah itu lakabnya. Siqatun sabtun. Siqatun sabtun. An Hisham ibni Urwah. Dari Hisham bin Urwah, putranya Urwah ibnu Zubair. Barakallahu fikum. Baik. Siqah. An abihi, dari ayahnya, yaitu Urwah ibnu Zubair. Barakallahu fikum. Baik. Kalau Urwah tabi'i. Barakallahu fikum. Sedangkan saudaranya Abdullah sahabah, Abdullah ibn Zubair. Barakallahu fikum. Baik. An Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha. Baik, cukup banyak riwayat Urwah dari Aisyah radhiyallahu anha. Barakallahu fikum. Apa hubungan antara Urwah dengan Aisyah? Munir, mana Munir? Maujud. Nah, apa hubungan Urwah dengan Aisyah? Apakah hanya sebatas guru dan murid? Hah? Apa? Siapa yang keponakan? Urwah keponakan Aisyah. Aisyah berarti bibinya. Dari pihak ayah atau ibu? Aisyah ini saudara ibunya atau saudara ayahnya? Munir. Ammah atau khalah Aisyah ini? Wahyudi, mana Wahyudi? Naam. Ammah atau khalah Aisyah ini? Ammah. Ammah itu bibi dari pihak ibu. Kalau khalah bibi dari pihak ayah. Iya. Masya Allah. Begitu Muhammad. Benar. Jawaban Wahyudi. Masalah perbedaan ammah dan khalah. Gak tahu. Gak tahu kok tidak benar. Muhammad, benar atau salah? Salah. Yang benar amah dari pihak ayah, sedangkan khalah dari pihak ibu. Iya, Wahyudi. Jadi Aisyah ini khalah atau amah bagi Urwah? khalah. Tayyi, barakallahu fikum. Aisyah adalah khalahnya Urwah. Iya. Dia adalah saudari dari siapa nama ibunya Urwah? Yang merupakan saudaranya atau saudarinya Aisyah yang diperistri oleh Zubair bin Awam. Jamal. Siapa? Siapa Usama? Tayyib Asma bintu Abi Bakar Barakof. Sehingga dekat hubungan dia antara Urwah dan Aisyah Barakof itu. Qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inni la a'rifu ghadabaki wa ridaki. Rasul mengatakan sesungguhnya saya mengerti marahnya kamu dan ridhonya engkau. Ya, jadi maksudnya inni la'alam idza kunti anni radiyatun wa idza kunti alayya ghadba. Baik. Maksudnya Rasul mengatakan saya itu paham. Saya mengerti wahai Aisyah, kamu sedang marah sama saya atau sedang ridho. Ya. Rasul mengatakan demikian kepada Aisyah. Saya ngerti. Saya paham kamu. Kamu sedang marah atau kamu sedang ridho, sedang senang? Saya paham, kata Rasul. Barakallahu fikum. Baik. Sehingga barakallahu fikum dari sini diambil faidah oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala fihi istiqra'ur rajuli halal mar'ati fi istiqra'ur rajuli halal mar'ati min fi'liha wa qawliha fima yata'allaku bil mayli ilaihi wa adamihi. Wal hukmu bima taqtadihi al-qara'inu. Baik, entah. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar fihi istiqra'ur rajul. Di dalamnya terdapat faedah di mana seorang laki-laki atau lebih spesifikasinya lebih spesifik yaitu seorang suami hendaknya dia bisa membaca iya suasana dari istrinya, suasana hati. Ya. Hendaknya seorang suami bisa membaca, meneliti keadaan atau suasana hati dari istrinya. Dari ucapan istrinya, dari perbuatan, ya. Barakallahu fikum. Itu apa? Seorang suami harus bisa membaca. Ya, barakallahu fikum. Karena dengan hidup barakallahu fikum bersama, maka akan ketahuan kebiasaan masing-masing dari barakallahu fikum kedua belah pihak, khususnya bagi suami dia akan mengetahui kebahagiaan bagi apa kebiasaan dari istrinya. Fima yata'allaqu bil mail ilaih, terkait dengan apa yang dicondongi oleh istrinya dan apa yang tidak. Kemudian sang suami menghukumi sesuai dengan indikasi atau qarinah yang ada. Iya. Jadi di sini Rasul telah meneliti Aisyah, telah mempelajari istrinya. Iya. Dengan melihat ucapannya, tindak tanduknya, Rasul paham. Iya. Saya ngerti kamu. Saya paham. Kamu sedang marah atau sedang senang. Barakallahu fikum. Iya. Itu barakallahu fikum yang dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, sehingga dalam hidup berumah tangga barakallahu fikum artinya ada upaya untuk apa? Tafahum. Gitu ya. Saling memahami dan mengerti. Barakallahu fikum. Baik. Tahu apa saja yang tidak disukai pasangannya dan tahu apa saja yang disukai oleh pasangannya. Dia memahami bagaimana pasangannya memberikan respon suka atau tidak suka. Barakallahu fikum ya. Baik. Itu ilmu dalam berumah tangga. Gitu ya. Baik. Pelajari dan pahami baik-baik. Barakallahu fikum. Baik. Ya, al-ilmu qoblal qawli wal amal. Begitu ya Abdurrahman? Mana Abdurrahman? Mawujud. Baik. Barakallahu fikum. Dan ini barakallahu fikum, tidak semua pasangan itu mengerti dalam hal ini. Ada yang sudah berumah tangga barakallahu fikum sampai puluhan tahun tapi tidak bisa saling memahami dan saling mengerti. Gitu ya. Yang ini enggak paham bagaimana tanda indikasi pasangannya senang, yang ini juga tidak mengerti barakallahu fikum. Baik. Karena mereka dalam menjalani kehidupan rumah tangga ya begitu hampa, gitu ya. Barakallahu fikum. Itu yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hendaknya seorang khususnya seorang suami berusaha untuk memahami dan mengerti keadaan istrinya. Barakallahu fikum. Terkadang atau seringnya yang namanya al-mar'ah wanita itu dia tidak mengungkapkan ya perasaannya selalu dengan lisan yang blak-blakan. Saya suka, saya enggak suka, enggak mau, iya mau, ya. Ada tipe-tipe wanita yang barakallahu fikum sangat halus. Gitu ya. Dia ketika untuk mengungkapkan sesuatu ketidaksukaannya dia enggak berani terang-terangan. Barakallahu fikum ya. Untuk mengungkapkan kesenangannya juga dia tidak berani dengan terang-terangan. Maka itulah ya ilmu yang harus dipelajari oleh para laki-laki, gitu ya. Para suami barakallahu fikum. Iya, baik. Dia bisa membaca, mengerti barakallahu fikum dari kehidupan sehari-hari, iya, tahu. Oh, ini ya menunjukkan kalau dia suka. Oh, ini menunjukkan kalau dia tidak suka barakallahu fikum. Gitu ya. Jangan kaku. Gitu ya. Barakallahu fikum. Enggak ada respon apa-apa, ya sudahlah, anggap aja suka. Suku tuha ridoha. Gitu ya. Dia diam berarti dia ridho. Barakallahu fikum. Gitu ya. Misal barakallahu fikum Anda sebagai seorang suami ya selalu sibuk di luar, gitu ya, barakallahu fikum, dengan urusan-urusan yang ada pada Anda, barakallahu fikum. Dan situ barakallahu fikum seorang istri sebenarnya dia merasa tidak suka, gitu ya, merasa barakallahu fikum bagian atau jatahnya untuk dari yang namanya perhatian dan kasih sayang itu tidak didapatkan. Barakallahu fikum. Tapi dia tidak bisa mengungkapkannya dengan kata-kata. Gitu ya. Mas, kok jangan sering pergi-pergi gitu, enggak berani. Diem. Barakallahu fikum ya. Tapi dia menunjukkan indikasi tadi dengan apa? Tindakannya. barakallahu fikum ya. Dari barakallahu fikum dinginnya sikap dia yang biasanya barakallahu fikum tayyib, semeringah, ini dingin barakallahu fikum, atau dari ucap-ucapannya yang ketus. Gitu ya, biasanya diajak bercanda bisa barakallahu fikum, ini ketus. Gitu ya. Baru diajak bercanda sedikit, salah. Wah, gitu ya. Barakallahu fikum. Nah, maka seorang barakallahu fikum suami tayyib bisa diharapkan untuk bisa mengerti. Ya, membaca indikasi-indikasi tersebut. Barakallahu fikum ya. Baik, itu yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Iya. Jangan pukul rata, suku tuha ridha. Enggak ada komentar, diam, sudah, lanjutkan. Gitu ya. Tidak demikian barakallahu fikum. Baik. Selanjutnya qalat qultu wa kaifa ta'rifu dzalika ya Rasulullah. Maka Aisyah pun bertanya, bagaimana ya Anda bisa mengetahui dan memahami hal itu wahai Rasulullah? Kok Anda bisa tahu saya sedang senang, sedang marah? Ya, Anda tahunya dari mana? Qal, maka Rasul mengatakan, innaki idza kunti radiyatan qulti bala wa rabbi Muhammadin. Engkau kalau kamu sedang ridha, senang, maka engkau akan mengatakan bala wa rabbi Muhammad. Iya. Bersumpah dengan menyebutkan barakallahu fikum rabb, ya, yang merupakan barakallahu fikum Tuhannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebut nama suaminya. Wa idza kunti sakhitatan. Tapi kalau engkau sedang marah, qulti la wa rabbi Ibrahim. Iya. Ndak, demi Rabb-nya Ibrahim. Barakallahu fikum, itu sangat luar biasa berarti ya. Rasul itu sangat perhatian terhadap istrinya itu luar biasa. Sampai lafaz sekecil ini, sedetail ini, Rasul bisa merabanya. Rasul bisa merasakan ya aura barakallahu fikum, marah, murka, ataupun senang, ataupun bahagia. Hanya dari ucapan seperti ini. Itu yang dicontohkan oleh Rasul. Iya. Barakallahu fikum. Dan demikian seharusnya seorang suami. Terkadang respon, reaksi seorang istri itu jelas, terkadang sangat samar. Iya. Tidak akan bisa Anda pahami kalau Anda tidak benar-benar mendalami, menyelami. Barakallahu fikum. Baik. Di sini barakallahu fikum di dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, beliau menukilkan ikhtaratku ala sa'iril anbiya, yaitu alasan kenapa Aisyah menggunakan nama Nabi Ibrahim. Iya. Bukan nama nabi-nabi yang lain. Barakallahu fikum. Dilalatan ala mazidi fatonatiha. Menunjukkan ya kecerdikan Aisyah radhiyallahu anha yang lebih di atas rata-rata. Barakallahu fikum ya. Baik. Jadi istrinya cerdas, suaminya juga cerdas. Barakallahu fikum. Li'anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam awlan nas bihi kama nassa al-Qur'an. Falam yakun laha atau falamma yakun laha buddun min hajri ismi syarif abdalathu biman huwa minhu bisabilin la takhruju an da'iri at-ta'alluqi fil jumlah barakallahu fiik. Ayo ingat ucapan Aisyah wa rabbi Ibrahim, ini sebuah ekspresi berupa ucapan dari Aisyah ketika dia tidak suka dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gitu ya. Ada dari tindakan Rasul yang tidak disukai oleh Aisyah radhiyallahu anha. Barakallahu fiik. Maka Aisyah mengatakan la wa rabbi Ibrahim. Baik. Ini menunjukkan kecerdikan kepandaian Aisyah radhiyallahu anha ketika dia memilih nama Nabi Ibrahim dibandingkan nabi-nabi yang lain. Tatkala dia sedang apa? Sedang emosi, marah sama suaminya. Barakallahu fikum. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau adalah manusia yang paling utama. Ya, manusia yang paling afdal yang itu dinaskan oleh Al-Qur'an. Tapi dalam keadaan Aisyah itu sedang marah sama beliau. Aisyah sedang emosi sama Rasul. Ya. Barakallahu fikum. Sehingga untuk menyebut nama Rasul itu barakallahu fikum, ya, tayyib, enggak bisa. Barakallahu fikum, ya. Sehingga ketika beliau harus menghajar, ya, artinya meninggalkan menyebut nama Rasul yang mulia, maka Aisyah mengganti dengan nama yang setara dengan beliau, yaitu Nabi Nabi Ibrahim yang merupakan kakek Rasul sendiri atau ayah dari kalangan para anbiya. Dan itu tidak keluar dari kaitan dengan jumlah yang ada. Barakallahu fikum. Hai. Kemudian dikatakan oleh Imam At-Tibi, qala At-Tibi, innama abdarat anit tarki bil hujran litadulla biha ala annaha tata'allam min hadat tarki alladhi la ikhtiyara laha fihi. Kata Imam At-Tibi, untuk memperhatikan baik-baik, innama abdarat Aisyah mengibaratkan anitarki ketika dia tidak sanggup nyebut nama Nabi, ya, beliau ibarahkan dengan tindakan hajar. Ya, karena hajar itu diantara makna secara bahasa adalah meninggalkan. Barakallahu fikum. Tayyib. Litadulla biha ala annaha tata'allam min hadha at-tarki. Hal itu beliau gunakan untuk menunjukkan kalau dia sedang tersakiti. Iya. Dia merasa tersiksa ketika dia tidak mampu menyebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alladzi la ikhtiyara laha fihi. Namun Aisyah tiada daya dan tiada upaya. Gitu ya. Barakallahu fiik. Karena saking marahnya atau cemburunya dengan Rasul, ya, barakallahu fikum. Akhirnya bawaan tabiat atau naluri seorang wanita itu dia tidak mampu menyebutkan nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nggak bisa dia lawan itu, barakallahu fikum. Sehingga dia ganti dengan nama Nabi Ibrahim, barakallahu fikum. Wahadhal hasru latifun jiddan, kata beliau. Baik, itu kita teruskan dulu keterangan di atas. Qalat qultu ajal lastu uhadira illa ismaka. Iya, itu untuk keterangan ucapan Aisyah. Benar wahai Rasul, ya, bahwasanya Anda benar ketika saya sedang suka atau senang saya akan mengatakan bala wa rabbi Muhammad, ketika saya sedang marah saya akan mengatakan la wa rabbi Ibrahim. Benar. Dan kata Aisyah, saya tidaklah mampu menghajar Anda melainkan hanya dari sisi namanya saja. Gitu ya. Barakallah. Itu dijelaskan oleh Imam At-Tirmidzi tadi. Wahadhal hasr latifun jiddan. Iya. Aisyah membatasi tindakan hajar dia kepada Nabi itu sangatlah, barakallahu fikum, latif, ya, halus sekali ibarahnya. Barakallahu fikum. Li'annaha akhbarat annaha idza kanat fi halil ghadab alladhi yaslubul 'aqil ikhtiyarahu la tataghayyar 'anil mahabbah al-mustaqirrah. Barakallahu fikum. Ya. Li'annaha akhbarat annaha idza kanat fi halil ghadab. Karena di dalam hadis ini Aisyah memberitakan ketika dia sedang dalam keadaan marah, alladhi yaslubul 'aqil ikhtiyarahu, di mana orang yang berakal, ya, itu kehilangan kendali terhadap kehendaknya. Artinya ketika sedang marah, ketika sedang emosi, akal itu susah untuk dikendalikan, ya. Terbawa dengan emosi atau rasa cemburunya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, la tataghayyar anil mahabbatil mustaqirrah. Namun tindakan Aisyah itu tidaklah merubah rasa cintanya yang telah menghujam di dalam hati. Gitu ya. Maksudnya Aisyah itu hanya mampu menghajar namanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Wala uhajir illa ismak. Maksudnya Rasul, saya itu tidaklah meninggalkan melainkan hanya menyebut nama Anda saja. Artinya hatinya tetap cinta. Itulah wanita. Lain di bibir, lain di hati. Gitu ya. Walaupun mulutnya kelihatan marah-marah, barakallahu fikum, ya, sama suaminya, tapi yang namanya cinta di dalam hati tidak akan sirna. Barakallahu fikum. Ya. Baik. Itu maksud ucapan Aisyah. Rasul, saya itu hanya mampu, ya, menghajar namanya Anda. Ya, saya itu hanya bisanya tidak menyebut nama Anda. tapi saya tidak bisa meninggalkan cinta kepada Anda. Itu barakallahu fikum ya. Baik. Kemudian beliau menukilkan ucapan penyair, kama qil, sebagaimana dikatakan, inni la amna'uki as-sududa wa innani. Inni la amna'uki as-sududa wa innani. Qasaman ilaiki ma'as-sududi la amilu. Iya. Yeah. Inni la amna'uki as-sududa. Saya itu berupaya untuk menahan saya, jiwa ini atau badan ini, untuk apa? Untuk berpisah dari engkau. Iya. Dan sesungguhnya saya bersumpah kepadamu, walaupun saya menghalangi jasad ini untuk bertemu dengan engkau, tapi hati ini selalu condong kepadamu. Nah, gitu ya. Artinya apa yang di luar itu tidak sama dengan yang di dalam. Barakallahu fikum. Itu maksudnya. Baik. Wallahu taala alam bisawab ya. Itu penjelasan dari para a'immah barakallahu fikum. Dari hadis ini ada beberapa faedah yang bisa kita ambil. Yang pertama, dan itu yang menjadi syahid dari hadis ini adalah fihi jawazul hajr bitarkit tasmiyati masalan. Au bitarki bastil wajhi ma'a adami hajri salam wal kalam. Idza kanat al-mughadabah, idza kanat al-mughadabatu bainal ahli wal ikhwan. Barakallahu fikum. Baik. Ya. Di dalamnya terdapat faedah bolehnya seseorang menghajar dalam permasalahan apa? Pribadi. Tapi dari sisi penyebutan nama saja. Ya. Barakallahu fikum. Atau dari sisi dia tidak menampakkan muka yang senang, berseri-seri ketika berhadapan dengan apa? Orang yang dia hajar, datar. Ya. Dia tidak menampakkan muka benci tapi datar. Senang juga enggak. Gitu ya. Barakallah. Itu diperbolehkan namun dengan syarat tidak boleh menghajar salam dan kalam. Salam tetap ngasih salam. Assalamualaikum. Itu aja ya. Ngomong, gimana kabar akhir? Alhamdulillah, khair. Datar. Gak ada seneng gitu ya. Barakallahu fikum. Apabila amarah tadi terjadi antara keluarga, suami dan istri. Gitu ya. Kadang marah-marahan. Ya gak mesti. Ya romantis terus. Rumah tangga itu ya. Barakallahu fikum. Kadang ada marah-marahannya. Baik. Kadang lewat dari 3 hari. Iya. Bicara, iya bicara. Salam, ya salam. Tapi tadi, iya, datar. Gitu ya. Barakallahu fikum. Baik, tidak mau menyebutkan nama barakallahu fikum atau yang terjadi kesama ikhwan. Itu barakallahu fikum diperbolehkan. Iya. Dari kalamnya Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Untuk Fathul Bari barakallahu fikum. Baik. Karena memang barakallahu fikum ada tipe manusia-manusia, orang-orang yang memang hatinya itu sangat sensitif. Gitu ya. Dia kalau sudah terlukai itu susah sekali untuk bisa sembuh. Ya. Kalau sudah barakallahu fikum merasa terhianati, susah untuk bisa baikan lagi barakallahu fikum. Dia sudah berusaha untuk menghilangkan dosa dengan salam gitu ya. Ngomong, ya tapi tadi dingin. Gitu ya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum. Gitu ya. Gimana warnanya? Air. Gitu. Enggak ada ekspresi. Barakallahu fikum ya. Itu apa? Masih dimaklumi. Iya, barakallahu fikum. Baik. Yang dilarang itu adalah tadi dia enggak mau ngasih salam, tidak mau bicara, mukanya pun muka singa. Gitu ya. Mau marah. Barakallahu fikum. Itu yang tidak diperbolehkan. Dengan dasar kalau hadis ini barakallahu fikum terkait dengan masalah rumah tangga, ya. Suami istri kadang demikian barakallahu fikum. Tayib, pertengkaran itu terkadang melampaui dari 3 hari. Mungkin 3 hari sudah ngobrol lagi, tapi ya tadi masih dingin, gitu ya. Ibaratnya perang dingin. Barakallahu fikum. Tayib. Itu masih di barakallahu fikum berikan tayib toleransi badannya. Selama tidak berlebihan. Barakallahu fikum. Sehingga di sini barakallahu fikum menjadi salah satu dalil beberapa pengecualian-pengecualian tentang bolehnya hajar yang lebih dari 3 hari. Yang pertama terkait dengan ahli ma'asi, ya, ahli bid'ah, barakallahu fikum, thayyib. Kemudian terkait dengan masalah barakallahu fikum rumah tangga atau bainul ikhwan, tapi hajarnya dalam bentuk apa? Hajar penyebutan dikru tasmiyah atau bastul wajhi barakallahu fikum, bukan hajar dalam kalam dan salam. Baik. Di dalamnya juga terdapat faidah barakallahu fikum. Baik. Di sini Aisyah radhiyallahu anha disebutkan marah kepada Rasul. Iya. Padahal barakallahu fikum kebencian kepada Rasul itu termasuk diharamkan. Iya. Tidak boleh benci kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dijawab oleh mereka para ulama, jaza al-ghadab 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam li Aisyah radhiyallahu anha. Jaza al-ghadab ala nabi sallallahu alaihi wasallam li Aisyah radhiyallahu anha bisababil ghirah. Allati jubilat alaiha an-nisa. Allati jubilat alaiha an-nisa. Wahia la wahia la tansha'u, wahia la tansha'u illa an faratil mahabbah, illa an faratil mahabbah. Li'anna al-ghadaba la yastalzimu al-bughdha. Wa hadha ma'fun anhu. Barakallahu fikum. Taib, Aisyah diperbolehkan marah kepada Rasul atau ditoleransi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kemarahan Aisyah kepada beliau dengan sebab rasa cemburu yang memang itu sudah merupakan karakter asal dari kaum wanita. Iya. Jadi marahnya itu karena cemburu barakallahu fikum. Dan yang namanya rasa cemburu itu tidaklah muncul melainkan dari rasa cinta yang luar biasa. Karena cinta itulah akhirnya dia cemburu kepada Rasul. Karena cemburu itulah akhirnya Aisyah marah. Barakallahu fikum ya. Baik. Dan karena yang namanya marah itu belum tentu benci. Nah, gitu ya. Yang namanya kemarahan belum tentu menunjukkan kebencian. Terkadang marah itu adalah ekspresi rasa cinta yang luar biasa. Gitu ya. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam marah ketika ada terjadi di kalangan umat beliau atau para sahabat beliau pelanggaran. Bukan karena beliau benci, tapi karena saking sayangnya. Begitu juga seorang istri marah kepada suaminya karena apa? Sayangnya yang luar biasa kepada sang suami. Barakallahu fikum. Maka yang demikian dimaafkan. Iya, yang tidak boleh, yang dilarang itu adalah membenci. Gitu ya. Bukan marah. Barakallahu fikum. Kalau marah dalam kategori ghirah tadi masih dimaklumi. Barakallahu fikum. Iya. Iya. Kemudian faedah berikutnya, barakallahu fikum, di dalamnya terdapat faedah al-ghiratul mahmudah. Rasa cemburu yang dipuji, barakallahu fikum. Baik. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala beliau mengatakan wa aslul ghirah ghairu muktasabin lin nisa. Wa aslul ghirah ghairu muktasabin lin nisa. Yang namanya rasa cemburu itu tidak bisa diupayakan oleh kaum wanita. Artinya enggak bisa dibuat-buat. Gitu ya. Cemburu itu ya alami, natural. Ketika sang istri itu cinta kepada suaminya, maka akan muncul rasa cemburu. Iya. Barakallahu fikum. Itu enggak bisa dibuat-buat. Ghairu muktasabin. Artinya barakallahu fikum dimaklumi. Iya. Walakin idza afratat fi dzalika biqadrin zaidin alaih tulamu. Ya. Walakin idza afratat fi dzalika biqadrin zaidin alaih tulamu. Tetapi kalau rasa cemburunya tadi over, berlebihan dari kadar sewajarnya, maka itu tercela. Barakallahu fikum. Sehingga dari sini barakallahu fikum, al-ghirah nau'an. Iya. Ghirah itu ada dua macam. Yang pertama adalah al-ghiratul mahmudah. Ghirah yang terpuji. Yang kedua adalah al-ghiratu mazmumah. Ada ghirah yang tercela. Barakallahu fikum. Baik. Ya. Dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala wa dhabitu dzalika, dan dhabitnya, ketentuannya untuk menunjukkan ini ghirah yang mahmuda, ini ghirah yang mazmumah, hadis Jabir Ibnu Atiq. Hadis Jabir Ibnu Atiq Al-Ansari farafa'ahu, dan dimarfu'kan hadisnya. Ayyib anna minal ghirah yuhibbuhullah. Anna minal ghirah yuhibbuhullah. Wa minha ma yubghiduhullah. Wa minha ma yubghiduhullah. Ya. Ayyib. Bahwasanya ada dari yang namanya rasa ghirah, cemburu itu yang disukai oleh Allah, ada juga yang dibenci oleh Allah. Wa amal ghirah allati yuhibbullah, wa amal ghirah allati yuhibbullah, fal ghiratu firribah, fal ghiratu firribah. Baik. Wa ammal ghiratu allati yubghiduhullah, wa ammal ghiratu allati yubghiduhullah, fal ghirah fi ghairi ribatin, fi ghairi ribatin. Barakallahu fik. Baik. Ya. Al-murad birribah hiya mawdi'ut tuhmah. Mawdi'ut tuhmah. Yang dimaksud dengan riba di sini tempat ya tertuduhnya atau dicurigainya pihak yang dicemburui tadi. Artinya memang ada korina dan indikasi ke arah sana. Iya. Ghirah, rasa cemburu yang dicintai oleh Allah adalah ghirah yang tepat pada tempatnya. Artinya pihak yang dicemburui memang ada indikasi, ya, ada barakallahu fikum maudhi'u tuhmah yang menyebabkan dia dicurigai, gitu ya, barakallahu fikum. Misal seorang istri yang cemburu kepada suaminya, gitu ya, barakallahu fikum. Setiap pulang ke rumah kok baunya harum, gitu ya, nggak biasanya, gitu ya, barakallahu fikum. Baik. Kemudian sering dapat telepon dan SMS misterius, gitu ya. Baik, barakallahu fikum. Artinya ada indikasi-indikasi barakallahu fikum yang mengarah ke arah sana, gitu ya, barakallahu fikum. Baik. Atau barakallahu fikum, kalau dalam bab orang yang bertaddud atau poligami, ya barakallahu fikum, seorang istri cemburu kepada suaminya yang taddud dan dia ya itu lebih memberikan hak kepada istri mudanya dalam bab yang namanya barakallahu fikum apa? Sukna, tempat tinggal. Iya, istri muda dapat lebih. Dalam bab bermalam, istri muda dapat lebih. Barakallahu fikum, ya. Kalau dia bisa satu minggu di rumah istri muda, istri tua satu jam pun kelamaan. Barakallahu fikum, ya. Baik. Ghirah, cemburu. Kenapa? Ada maudhi' tuhmanya. Iya, barakallahu fikum. Itu barakallahu fikum dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya memang pantas barakallahu fikum wanita tadi cemburu barakallahu fikum. Itu kalau yang ta'adud. Kalau yang enggak ta'adud barakallahu fikum, seperti seorang suami yang dia barakallahu fikum lebih terfokus, gitu ya, pada barakallahu fikum kerjaan dan teman-temannya. Gitu ya. Sudah berangkat pagi barakallahu fikum kerja, gitu ya. Tayyib, pulang sudah sama teman-temannya. Barakallahu fikum, ya. Tayyib, lama. Pulang-pulang ke rumah udah jam 23:30 malam, udah pada tidur semua. Gitu ya. Artinya dia tidak memberikan hak perhatian dan kasih sayang kepada anak dan istrinya. Iya, sehingga apa? Istrinya cemburu. Gitu ya. Mana hak kami? Atau suami yang barakallahu fikum sedang gila dengan hobinya, gitu ya, barakallahu fikum. Baik, hobi dengan barakallahu fikum peliharaan, misal, gitu ya. Ini suka ayam, barakallahu fikum. Jadi bangun tidur itu ya ngelus-ngelus ayamnya, barakallahu fikum. Mau tidur juga yang diperhatikan ayamnya, dilihat sakit apa enggak, barakallahu fikum. Dalam keadaan dia tidak pernah, iya, memperhatikan anak dan istrinya. Sehingga istrinya cemburu sama ayam. Iya. Masa lebih sayang sama ayam daripada anak dan istri, barakallahu. Itu wujud. Gitu ya. Ada Barakallahu fikum. Tipe-tipe yang demikian, suami yang kalau sudah barakallahu fikum senang ya hobi sesuatu ya sudah itu terus, kemudian barakallahu fikum untuk anak dan istrinya ditelantarkan barakallahu fikum. Itu namanya apa? Ghirah ya. Barakallahu fikum pas gitu ya. Barakallahu fikum. Artinya memang suami tadi melalaikan tanggung jawabnya barakallahu fikum. Adapun ghirah yang fi ghairi ribah barakallahu fikum itu adalah ghirah yang berlebihan tadi barakallahu fikum ya. Tai barakallahu fikum. Misal ya suaminya ada perubahan gitu ya. Biasanya kalau keluar enggak pernah pakai minyak wangi, kok ini pakai minyak wangi. Gitu ya, langsung curiga. Iya, barakallahu fikum. Tai dipasang CCTV. Gitu ya, di tasnya biar bisa dipantau ini suaminya kemana saja barakallahu fikum ya. Baik, kemudian HP-nya sering dicek gitu ya, dibongkar-bongkar. Hah, tiap pulang lihat SMS di data. Oh, siapa saja yang SMS, siapa saja yang telepon gitu ya. Barakallahu fikum. Pokoknya pengawasan barakallahu fikum ketat. Iya. Baik, artinya itu sudah berlebihan. Padahal suaminya ya barakallahu fikum adalah laki-laki yang baik-baik, dia juga perhatian sama keluarganya, tapi respon sang istri tadi berlebihan. Wallahu taala alam bisawab. Barakallahu fikum. Nattafi bil qadar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu barakallahu fikum.